إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tidak kita ragukan lagi bahwa berdakwah dan menyeru menuju jalan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara amalan yang paling mulia. Dan tidak disangsikan lagi bahwa orang yang berkecimpung di dalamnya, yang terus serta dalam kegiatan tersebut, adalah di antara orang-orang yang memiliki keutamaan dan memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terus serta di dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkahnya akan disertai dengan kebaikan, dengan keberkahan. Hari-harinya akan senantiasa dihiasi dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan harapan-harapan yang akan dia dapatkan pada hari-hari kemudian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ila Allah, dibandingkan dengan orang-orang yang menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan kemudian dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan menyatakan sesungguhnya aku adalah termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam juga menyatakan dalam hadis yang sahih, wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Maka demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersumpah dengan menyebut nama Allah azza wa jal, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh ketika Allah azza wa jal melalui perantara engkau memberikan hidayah kepada seseorang, khairul laka min humrin na'am, maka itu lebih baik daripada unta merah. Yang lebih baik daripada kendaraan yang paling bernilai dan paling mahal bagi orang-orang Arab di kala itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang beriman kepadanya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili aj'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili," katakanlah bahwa ini adalah jalanku, "ad'u ila Allah," jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, yang beriman kepadaku, ad'u ilallah, saya berdakwah dan menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Wa subhanallah, wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, dan sesungguhnya aku bukanlah termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jamaah sidang Jumat, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Amalan dakwah adalah amalan yang terbuka untuk setiap orang. Masing-masing di antara kita bisa untuk andil dan turut serta di dalam kegiatan tersebut. Tentu semua sesuai dengan kadar keilmuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing. Karena dakwah bukanlah sebuah amalan yang diukur dengan harta. Dakwah bukanlah amalan yang diukur dengan tahta dan jabatan. Dan dakwah bukanlah sesuatu yang diukur dengan status sosial. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang menjadi sebuah kaidah di dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pondasi bagi seorang yang ingin ikut andil dalam dakwah ila Allah Azza wa Jal, adalah dua perkara. Yang pertama adalah hendaknya dia ikut dalam amalan dakwah bil ikhlas, dengan sebab dan dengan dorongan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mutaba'atu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam dakwahnya dia harus mengikuti jejak Rasul alaihi salatu wasallam dan generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat at-tabi'in dan juga atba'ut tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in wa rahimahumullahu jami'an. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Amalan dakwah adalah amalan yang besar, dan selayaknya amalan yang besar membutuhkan tangan yang banyak, membutuhkan adanya ta'awun, membutuhkan adanya saling membantu dan tolong menolong, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling menyokong, saling mendoakan, dan saling memberikan motivasi antara satu dengan yang lain. Ta'awun dalam dakwah adalah sebuah amalan yang sangat penting, sangat urhan, sehingga Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengutus dua orang sahabat untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada Hudzaifah ibn al-Yaman atau Mu'adz ibn al-Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhuma adalah basyira wala tunaffira wa yassira wala tu'assira wa ta'atafa wala takhtalifa. Atau kama alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan kepada dua orang sahabat yang berdakwah ke Yaman, yassira wala tu'assira, hendaknya kalian berdua memberikan kemudahan dan tidak membuat perkara menjadi susah. Wa basyira wala tunaffira, dan berikanlah kepada mereka kabar gembira dan jangan bikin mereka lari. Wa ta'atafa wa la takhtalifa, dan hendaknya kalian saling membantu dan tolong menolong. Wa la takhtalifa, dan janganlah kalian berdua saling berselisih, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Demikian dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ta'awun kita semua, bahkan sekaliber para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam diberikan wejangan dan nasihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar di dalam dakwah mereka untuk tidak melupakan at-ta'awun wa ta'atuf di antara satu dengan yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwani fid din wa ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bekerja sama dalam dan ta'awun dalam dakwah dapat dikerjakan dengan berbagai macam perbuatan, dengan berbagai macam cara, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan daya yang ada pada setiap individu. Seseorang yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, maka dia bisa berdakwah dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Dia bisa untuk menyalurkan ilmu yang telah Allah titipkan kepadanya menjadi seorang mudarris, menjadi seorang pengajar di ma'ahid salafiyah, di ma'ahid ahlu sunnah, di ma'ahid salafi, menyampaikan ilmu yang Allah berikan kepadanya kepada abna muslimin, kepada anak-anak kaum muslimin. Dia bisa meluangkan waktunya untuk hadir di hadapan anak-anak salafiyin menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa ikut dalam dakwah menjadi seorang dai, menyampaikan khutbahnya di dalam khutbatul Jumat atau khutbah-khutbah yang lain. Orang yang Allah berikan kepada ilmu bisa ikut andil dalam dakwah dengan menyampaikan kajian-kajiannya, bisa dengan menulis buletin, menulis majalah, ataupun hal-hal yang lain yang bisa dirasakan manfaatnya oleh segenap kaum muslimin dan kaum muslimat. Orang yang Allah titipkan kepadanya harta, maka dia pun bisa untuk bertahu dengan harta yang Allah berikan kepadanya, dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kegiatan dakwah, di dalam kegiatan tarbiyah. Tentu kita menyadari dan kita pun meyakini bahwa setiap dari kegiatan pasti membutuhkan biaya, pasti membutuhkan dana. Orang Jawa mengatakan cerbas uki mau beo, yang artinya tidak ada suatu pun kecuali membutuhkan biaya dan dana. Demikian juga dengan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan adanya ta'awun yang berupa harta dari sebagian kaum muslimin yang Allah berikan kepadanya kelapangan rizki dan kemudahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, merasa yakin bahwa apa yang telah Allah berikan kepadanya ketika dia titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka sungguh Allah Azza wa Jal kelak akan mengembalikan apa yang telah dia simpan, apa yang telah dia titipkan, apa yang telah dia pinjamkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Tabaraka wa taala akan mengembalikannya dengan jumlah yang lebih banyak. Dan hakikatnya harta kita yang sebenarnya adalah harta yang telah kita infakkan ketika kita hidup di dunia. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu saat pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Man minkum maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi?" Siapa di antara kalian yang hartanya dia sendiri lebih dia cintai dibandingkan dengan harta ahli warisnya? Maka para sahabat secara sepakat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma minna illa malu ahabbu ilaihi min mali warithih." Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali harta kita sendiri lebih kami cintai dibandingkan dengan harta ahli waris kami. Maka Nabi SAW menyatakan, "Maluhu ma qaddam wa malu warithi ma akhar." Harta dia yang sebenarnya adalah apa yang telah dia infakkan semasa hidup, dan harta ahli warisnya adalah apa yang tersisa setelah dia meninggal dunia, yakni yang akan menjadi bagian dan akan dibagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Pernah suatu ketika Nabi SAW bersama dengan para istrinya menyembelih seekor kambing, dan Nabi memerintahkan agar daging kambing ini dibagikan kepada orang lain. Maka dilakukan hal tersebut oleh istri-istri Rasulullah SAW. Ketika Nabi pulang ke rumah, Nabi bertanya kepada para istrinya, "Ma baqiya minha wa iskalan istriku?" Apa yang tersisa dari kambing yang tadi kita sembelih? Maka istri Nabi mengatakan, menjawab, "Ma baqiya minha illa katifuha." Ya Rasulullah SAW, Tidak ada yang tersisa dari kambing yang kita sembelih tadi. Semuanya sudah kami bagikan. Yang tersisa hanya bagian pundaknya saja. Maka Nabi SAW pun mengatakan, bal baqiya kulluha illa katifuha. Tidak. Bahkan semua bagian dari tubuh kambing itu semuanya masih ada. Illa katifuha. Kecuali bagian pundaknya. Ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW memberikan edukasi, pendidikan kepada para istrinya. Bahwa apa yang telah diberikan kepada orang lain, apa yang telah didermakan kepada orang lain, apa yang telah dia infakkan kepada orang lain, maka sejatinya itulah harta yang sebenarnya. Itulah yang nantinya akan ditemui di yaumul akhir, di yaumul qiyamah, hari ketika tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Ketika itulah seorang hamba akan dapat melihat apa yang telah dia infakkan selama hidup di dunia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ta'awun dalam dakwah bukan hanya dengan ilmu, bukan hanya dengan harta, bisa dengan jalan yang lain. Orang-orang yang barangkali Allah berikan kepadanya kemudahan untuk memiliki kendaraan, bisa menawarkan kepada dakwah. Barangkali dakwah membutuhkan kendaraan yang dia miliki, menawarkan jasa untuk mengantarkan sebagai alat transportasi yang bisa dipinjamkan dan dikembalikan kemudian. Tahu dalam dakwah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan bisa kita lakukan dengan perkara yang sangat mudah, dengan perkara yang sangat ringan. Barangkali di antara kita ada yang merasa, saya tidak memiliki ilmu agama, saya bukan seorang lulusan pondok pesantren, namun barangkali dia adalah orang yang diberikan keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala, keahlian dalam bidang duniawi, maka mungkin dia menawarkan kepada dakwah. Barangkali keahlian yang dia miliki bisa bermanfaat untuk dakwah. Ikhwan fil din azani wa azzakumullah. Seseorang yang memiliki alat komunikasi, dengan itu pun dia bisa berdakwah, menyebarkan jadwal-jadwal pengajian, mengajak saudaranya kaum muslimin kaum muslimat untuk hadir mendengarkan kajian-kajian. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dengan menjaga sikap kita, menjaga akhlak kita, menjaga tindak tanduk kita, ketika kita hidup di tengah masyarakat, kita hidup bersama dengan orang lain, maka itu pun kita juga sudah membantu dakwah. Kita sudah bertaun dengan dakwah dengan cara telah menjaga nama baik dan menjaga harumnya dakwah salafiyah yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rahmat. Ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Maka marilah kita yakin bahwa satu rupiah pun yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan satu tetes keringat pun yang jatuh dari tubuh kita, ketika kita lakukan itu semua ikhlas karena Allah Azza wa Jal, ketika kita lakukan itu semua tidaklah mengharapkan balasan dari orang lain, kita mengharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Azza wa Jal akan memberikan dan akan mengembalikan itu semua dengan jumlah yang lebih banyak. Nabi SAW telah menyatakan, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Satu perbuatan baik, satu amal kebajikan, ketika dilakukan oleh seorang muslim, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Dan dalam ayat yang mulia pun yang sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Faman ya'mal, dan barang siapa yang beramal, mithqala dzarratin, sebesar biji sawi berupa kebaikan, yarah, dia pasti akan melihatnya, dia pasti akan mendapatkan hasilnya. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau telah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia, sekecil apapun perbuatan tersebut. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah pada setiap nafas kita ada bagian dakwah dalam hidup kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqoman kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga guru-guru kita untuk senantiasa diberikan kemampuan, senantiasa diberikan kekuatan untuk melanjutkan dakwah nubuwah, untuk melanjutkan menyampaikan risalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kepada segenap umat manusia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkesempatan untuk dapat meluangkan apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan yang banyak dalam rangka ta'awun di dalam dakwah, dalam rangka untuk menebar dakwah ahlu sunnati wal jamaah, dalam rangka untuk menyebarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aslih walata umurina, Allahumma aj'al biladana biladan aminah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.